hand on my wife, yeah, you half of my life. Made promises to never get involved with strife. And I mean this, I know you see this. That's why we got together. That's why we still sticking together through the stormy weather, for better, for worse. Shine a star, I'll take your hand. And I swear to keep a real right up in front of that preacher man. You always stuff up. Cerita-ceritanya anak bicu yang ini baunya tai manyu. Singin-singin so, agak namang iso, anak-anak dembaso, isuru maliso. Lisu bola na, ika pipi popana, makutana ambok na. Neng anu kona, anak-anak dengkebo ambok, ha? Na dengkebo, di komentong ji salah, anak-anak dengkebo di lawan. Hiaro denke bo jago naro kampong eh. Kabo capi na kabo toro janggo na. Na jago madomeng jago toro bagadang. Nama deri nalalo watin rore kori wola rondang elanya. Lipat na lanya sandalak na. Sumpret da. Ni ga si male sandalak kui. Pangan na iye. Ala-ala rutu itamo iya. Na sampoi daw-daw na katulu bere-bere. Tumbu-tumbu belanga belanga minya rongko. Rongko calele tum-tum-tum. Sembayang kapiten buka satu di bawah. Sing kami ceritaku, sing katomi bicaraku. Anak bicu yang tadi sudah menjadi kalolo. Suka melongo-longo kalau lihat cewek lolo. Matanya melotot, kerjanya melolo-lolo. Sukanya bobo-bobo, ceritanya joro-joro. Jangan kipake di, kalau ada cewek matre. Bisanya narobek jikan tota. Jangan kipaliar kalau dia cewek matre. Dia cuma bisanya narobek jikan tota. Hah? Cewek matre? Tidak dipake coy. Singin-singin so, agak namangi so. Anana dembaso, isuru maliso. Lisu bola na, ika pipi popana. Karena katau sogi bukan juga orang kaya. Kerjaku gosok-gosok cuma gosok-gosok mercy. Bapakku jiang sogi aku cuma pengangguran. Walau ku pengangguran tapi otakku tidak kurang. Bajuku celanaku semuanya dia ukuran. Sepatu topi kacamataku juga ukuran. Jadi semuanya, semuanya ukuran. Apalagi yang diukur? Hah? Apalagi yang diukur? Ya gitu jeng, ukuran kali. Singin-singin so, agak namangi so. Anana dembaso, isuru maliso. Lisu bola na, ika pipi popana. Sing kami ceritaku, sing katomi bicaraku. Anak bicu yang tadi sudah menjadi kalolo. Suka melongo-longo kalau lihat cewek lolo. Matanya melotot, kerjanya melolo-lolo. Sukanya bobo-bobo, ceritanya joro-joro. Jangan kipake deh kalau ada cewek matre. Bisanya narobek jikan tota. Jangan kipoliar kalau dia cewek matre. Dia cuma bisanya narobek ijikan tota. Hah? Cewek matre lagi? Nggak dipake coy. Singin-singin so, agak namangi so. Anana dembaso, isuru maliso. Lisu bola na, ika pipi popana. Anak ketau sogi bukan juga orang kaya. Kerjaku gosok-gosok cuma gosok-gosok mercy. Bapakku jiang sogi aku cuma pengangguran. Walau ku pengangguran tapi otakku tidak kurang. Bajuku celanaku semuanya dia ukuran. Sepatu topi kacamataku juga ukuran. Jadi semuanya, semuanya ukuran. Apalagi yang diukur? Hah? Apalagi? Ya gitu deh, ukuran kali. Singin-singin so, agak namangi so. Mana dembaso, suruh maliso. Lisu bola na, ika pipi popana. Singin-singin so, agak namangi so. Anana dembaso, disuruh maliso. Lisu bola na, ika pipi popana. Singin-singin so, agak namangi so. Anana dembaso, disuruh maliso. Lisu bola na, ika pipi popana. Singin-singin